إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Pada kesempatan kedua ini kami tambahkan sedikit masih berkenaan dengan peran daripada orang tua dalam mendidik anak-anak, yang tentunya ini semua tanggung jawab kita ibu dan bapak atas anak-anak kita masing-masing. Di sini kami hanya memberikan nasihat untuk kami dan keluarga, juga untuk ikhwah semua, semoga memberikan manfaat besar bagi kita semuanya. Tadi telah kita sampaikan bagaimana orang tua dalam membantu anak-anak untuk bisa mendapatkan ilmu, dan bagaimana langkah-langkah orang tua menjaga anak-anak agar menjadi anak-anak yang tumbuh dalam kebaikan dan kesolehan. Namun tadi masih terbatas sampai pada usia anak-anak menjelang 7 tahun. Setelah anak 7 tahun, tentu orang tua beda lagi tanggung jawabnya. Karena pada masa 7 tahun sampai 14 tahun ini sudah harus ada pendidikan khusus praktek dalam ibadah. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, diperintahkan beliau, murru abna'akum bis-salat wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat saat mereka sudah masuk usia 7 tahun. Dan beliau sampaikan lebih tegas lagi, wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin. Pukul anakmu karena meninggalkan salat atau belum mau menjalankan salat ketika sudah usia 10 tahun. Wa farriquhum bil madaji'i. Tinggalkan mereka, pisahkan mereka dalam tempat tidurnya. Maksudnya kita harus memisahkan anak laki, anak wanita setelah mereka usia 7 tahun. Jangan dibiarkan tidur bersama. Ini padahal anak kita, sama-sama anak kita. Karena demi menjaga ya iffah, kehormatan diri mereka, dan juga menjaga hal-hal yang tidak baik yang mungkin bisa terjadi antara mereka. Dan dalam hadis ini beliau menyuruh kepada kita orang tua dari tahapan-tahapan mulai 7 tahun adalah tahapan pengajaran dan peneladanan atau contoh mereka untuk sholat bagaimana, dan sabar kita mendidik mereka sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Allah sampaikan di surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu, perintahlah anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah engkau padanya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta padamu rizki, kata Allah. Nahnu narzukuka, justru kami yang memberimu rizki, kata Allah. Wal akibatu litaqwa, dan akibat yang baik hanya Allah berikan bagi orang-orang yang takwa. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ajari anak-anak kita untuk bisa menjaga dengan baik sholatnya, menegakkan dengan baik sholatnya, tegak rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibnya, sunnahnya, semuanya. Dan ini perlu kesabaran dan keteladanan dari kedua orang tuanya. Kemudian ya filah barakallahu fikum, tidak lupa pula sangat penting bagi anak-anak kita setelah mulai mumayyiz, kira-kira umur 7 sampai 10 tahun itu sudah mulai mumayyiz, akar sudah mulai berjalan, mereka akan banyak bertanya, mereka mulai banyak penasaran, ingin tahu banyak hal, maka mulailah sejak itu tanamkan pada mereka di samping pengajaran sholat adalah pengajaran akidah. Antum bisa lihat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, kuntu khalfan nabi, saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng dalam kondisi beliau bersama Ibnu Abbas ini ya berjalan. Tentunya orang yang sedang kondisi seperti ini sangat romantis. Senang anak yang dibawa. Kondisi ini beliau manfaatkan. Apa kata beliau? Ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, sungguh ingin ku ajarkan padamu beberapa kalimat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentu sangat fokus dan perhatian. Dan beliau sampaikan, ikhfadillah yakhfadka, pelihara Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Ikhfadillah tajidhu tujahak, engkau pelihara Allah, pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Ya, ini kita diperintah jaga, pelihara syariat Allah. Perintahnya jalani, larangannya tinggalkan. Kalau ini bisa kita laksanakan, kita akan dapatkan Allah ada di depan kita. Menolong kita, membimbing kita, membantu kita. Sampai beliau tanamkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Bila engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Hadis yang seperti ini panjang, beliau tanamkan dari sedini mungkin agar anak punya rasa apa? Kemandirian, keteguhan iman, ketergantungan hanya kepada Allah, dan tidak akan dia takut kecuali hanya kepada Allah. Dia merasa diawasi Allah dan dia pun berusaha menjaga syariat Allah. Ini penting bagi kita orang tua. Dan antum lihat, anak-anak yang masih usia seperti ini memang perlu didampingi, perlu didekati, perlu disayang, perlu dibelai, dielus istilahnya. Tidak bisa dikasar. Ya? Pendidikan yang baik bukan pendidikan yang kasar. Kata beliau Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna rifqa la yudaw bisan ila zanahu wa la yunjau an syai'in ila syanahu. Sungguh kelembutan, kalau ada pada sesuatu akan dikira indah. Dan tidaklah sifat lembut ini, kalau dicabut dari sesuatu pasti akan rendah. Begitu kita sebagai seorang bapak, ibu, atau seorang guru, dengan sifat lembut, anak-anak kita akan senang. Kalau anak-anak sudah senang, apa yang kita ajarkan akan dia terima. Tapi kalau anak-anak sudah ada rasa benci, rasa tidak suka, apapun yang kita nasihatkan tidak bakal diterima. Itu susahnya. Maka yang fila barakallahu fikum, beliau contohkan dengan kelembutan. Beliau nasihati anak-anak, walaupun bukan anak sendiri seperti Ibnu Abbas, anak pamannya, Ibnu Umar, anaknya Umar Ibn Khattab, Rila'an, Anas Ibn Malik, anak-anak para sahabat. Tapi beliau perlakukan dengan lembut, dengan santun, sehingga anak-anak senang. Bahkan beliau ngajak main mereka. Ya, dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW berjalan menemui, mendatangi anak-anak dari Bani Abbas. Dan beliau berkata, ya, man adrakani, siapa yang bisa kejar aku beri begini. Dia beliau berikan apa? Hadiah. Sehingga beliau lari dikejar. Ada yang nubruk dari depan, peluk dari belakang, dari samping, menunjukkan kedekatan beliau dengan anak-anak. Dan ketika dekat, senang, ya, nurut, disuruh duduk-duduk, disuruh dengar-dengar, disuruh apa, nurut. Itu caranya hadir. Ya, jangan sampai kita kehilangan wibawa di depan anak-anak kita. Allah musta'an, kita jangan sampai ya kehilangan wibawa pada anak-anak kita. Terus di samping ajarkan akidah, ajarkan pula Al-Quran kepada anak-anak kita. Ini hak mereka. Yang tadi dikatakan dalam hadis Umar bin Khattab, dalam asar Umar bin Khattab, anak itu punya hak untuk mendapatkan dari orang tua pengajaran Al-Quran. Terutama Anda para ummahat, Masya Allah, anak-anak itu kan kecil bersama ibunya. Dari mulai lahir sampai 7 tahun, masa ibu gak bisa ngajarin, biar satu surat, masa gak bisa? Surat yang apa? Surat Al-Fatihah. Coba antum renungkan, masa istrimu selama ini anak dari lahir sampai 7 tahun dalam asuhannya, satu surat belum dihafalnya. Padahal sudah 7 tahun sudah harus sholat. Nah kalau kita orang tua ingin dapatkan pahala besar dari anak-anak kita, ajarkan Al-Fatihah terlebih dahulu dari Al-Quran. Karena ini setiap sholat mesti dibaca. Setiap anak kita sholat baca Al-Fatihah, karena kita yang ajar dia, kita dapat pahala, terus-terus dapat pahala. Jangan biarkan anak-anak kita menghafal dari orang lain. Kita, masa ibunya gak hafal? Coba lihat ikhwan, kalau suami yang baik, bapak yang baik tentunya, sebelum melangkah menikah sudah tahu kapasitas istrinya, calon istrinya. Jangan sembarang, istri belum bisa ngaji sama sekali, huruf pun belum tahu huruf Al-Quran, apalagi hafal. Alasannya Ustaz, tapi dia mau ngaji nanti kalau saya sudah nikahi. Terserah, kalau Anda mau resiko mengambil ahwat atau wanita yang baru mau ngaji. Bukan sudah bisa ngaji, ini baru mau ngaji. Resikomu apa? Engkau nikahi dia, dia belum bisa ngaji, baru ikro satu, anak lahir pertama. Ikro kedua, belum selesai, lahir yang kedua. Enggak sidang ngaji, enggak jadi ngaji. Lah anakmu udah jadi apa kira-kira? Istrimu belum bisa ngaji, anakmu sudah banyak. Repot lagi, enggak sempat ngajari. Kamu tambah sibuk, tambah enggak sempat ngaji. Akhirnya bapaknya enggak ngaji, ibunya belum bisa ngaji, anaknya mau jadi apa? Ini tanggung jawab kita, bukan main-main. Ya, anak ini tanggung jawab kita karena kita akan memetik hasilnya nanti. Makanya Nabi SAW ingatkan, ambil wanita yang beragama. Syukur kalau dia punya harta, dia cantik, ya terhormat, syukur. Minimal agamanya dulu, perhatikan ilmunya. Karena penting anak-anak kita. Hari-hari anak-anak kita aktivitasnya kan diajar doa, makan, minum, pakai baju, masuk kamar mandi, mal keluar rumah. Ajari doa-doanya. Baik, Afilah. Kemudian yang berikutnya termasuk ya, yang harus diajarkan kepada anak adalah tarbiyatuhum ala ta'atillah wa ta'atir rasul. Ajar mereka taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan mereka kepada sunnah, ajari Quran dan sunnah, ajar praktiknya. Syukur kepada aba dan ummahat, sekolah-sekolah kita, sekolah ahlu sunnah ini, di sekolah mereka anak-anak kita diajari Quran dan sunnah, ada buku prestasi, buku komunikasi, kalian bisa kontrol, sebagai bapak ibu bisa lihat anaknya prestasinya seperti apa, dalam buku komunikasi apa kata ustadz, komentarnya apa, sarannya apa, diperhatikan, dibaca setiap hari. Kerjasama antar guru di sekolah dengan kita di rumah. Tolong ta'awun ini, ta'awun alal birri wa taqwa, penting sekali orang tua. Supaya anak-anak kita meningkat ilmunya dan orang tua tinggal kontrol prakteknya. Dibimbing, diajari taat kepada Allah, taat pada Rasulnya. Ya. Yang berikutnya adalah, ini anak sudah mulai balik loh ya. sudah umur 10-an tahun, ini sudah mulai umayyiz, sudah balig, ajarkan pada mereka cinta kepada ulama, penguasa, pada ulama, ajari mereka cinta. Jangan sampai orang tua itu menanamkan kepada anak kebencian kepada guru. Yang dibawanya ulama ya, para ustaz, jangan sampai kita menanamkan kepada anak kebencian, ketidaksukaan kepada seorang ustaz atau seorang guru. Kenapa? Pengaruhnya besar. Kalau gurunya yang ajarkan ilmu sudah tidak disuka, tidak mungkin akan bisa diterima ilmunya. Sehingga orang tua ketika ada masalah di sekolah dengan gurunya, orang tua juga bijak. Jangan langsung, oh guru memang, guru gak becus, guru begini, guru begitu, diejek gurunya. Jangan. Justru anak harus koreksi diri dan kita orang tua sadarkan anak. Tetap menghormati guru, menghargai guru. Ini perlu diajari anak-anak kita. Di samping begitu juga, pilihkan sekolah yang bagus untuk anak-anak kita. Jangan yang penting sekolah. Yang penting dapat ijazah. Hadirin, pendidikan Islam dalam agama kita diajarkan Nabi SAW. Bukan yang penting sekolah, yang penting ya belajarnya. Tapi apa yang dipelajari, siapa yang ngajari harus diperhatikan. Kalau diajari nggak betul, yang ngajar nggak betul, anakmu jadi nggak betul juga. Hati-hati, itu anak-anak kita. Hati-hati. Amanah dari Allah. Allah katakan apa tadi? Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiat kepada kalian para aba, para ummahat, anak-anakmu, hati-hati, jaga. Semoga Allah jaga kita dan anak kita. Barakallahu fikum. Dan selain memilih sekolah, juga orang tua, anak ini tumbuh polos, tidak ngerti apa-apa. Pilihkan teman. Teman untuk dia bergaul. Jangan milih sendiri. Kalau dia milih sendiri, akan memilih yang setipe. Kalau tipenya baik, insya Allah, khawatir. Dan orang tua jangan menentukan, nak, kamu bergaul dengan fulan, fulan, fulan. Jangan bilang begitu. Nah, kalau kamu di pondok, cari teman yang baik, yang semangat belajar. Ditanya, ketika pulang, nak, di pondokmu atau di sekolahmu, yang semangat belajar siapa? Yang ranking siapa? Yang suka main siapa? Ditahu dulu. Kalau sudah jawab, oh yang umi, yang suka main ini, kalau sekolah di sekolah suka nakal ini, yang ranking ini, terus yang semangat belajar ini. Nah, kamu belajar sama dia, berteman dengan dia. Jangan orang tua rekomendasi, kamu bermain sama ini ya nak. Karena dia ada kedekatan dengan orang tuanya, ya tidak tahu karakter anaknya teman kita, langsung main sama ini, padahal anak ini kurang bagus. Makanya bukan merekomendasikan, tapi mengajari cara memilih teman yang baik, cara berteman yang baik. Ini tanggung jawab kita. Dan ya fila barakallahu fikum, ini semua kalau kita mau uraikan tentunya akan jadi materi panjang. Namun ini untuk melengkapi, kami sampaikan secara singkat. Nah, ya fila barakallahu fikum, melanjutkan pada pertanyaan. Saya mohon maaf untuk materi kita cukupkan seperti itu dulu. Insya Allah kita akan lanjut pada pertanyaan berikut yang sudah masuk. Mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi yang barakallahu fikum. Bismillah, afan ustaz, mohon nasihat untuk anak yang suka memarahi anak. Marah boleh kepada anak, asalkan jangan kelewatan, satu. Yang kedua, kendalikan ucapan. Sebab apa? Jangan sampai terlontar kata-kata jelek kepada anak kita. Rasulullah SAW telah sampai ke dalam hadis, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian berdoa jelek, berkata-kata yang jelek untuk dirimu. Jangan pula berkata jelek untuk hartamu atau anak-anakmu. Yang ketiga, hartamu. Jangan sampai kita berkata jelek untuk diri kita sendiri, memaki diri. Contohnya, betapa bodohnya diri ini, pemain Allah bilang galik. Sial sekali diriku ini. Jangan bilang begitu. Ya, jangan bilang begitu. Ini contoh doa jelek untuk dirinya. Alhamdulillah min dalik. Atau untuk anakmu, jangan kau bilang bodoh, anak setan, na'udzubillah. Jangan sampai kata-kata itu keluar, na'udzubillah. Kalaupun dia rewel, kalaupun dia memang susah diajak, jangan dibilang bodoh, jangan dibilang ini itu. Katakanlah yang baik. Aslahakallana, rubalah. Ya? Allahumma yahdi, semoga Allah memberi petunjukmu, nak. Begini caranya. Jangan bodoh sekali, diajak enggak bisa-bisa. Asrakallana, begitu yang bagus. Jangan diajak, dia kata jelek. Kenapa kau enggak boleh? Kita berkata jelek, kata beliau Rasulullah SAW, khawatir pas engkau berkata-kata yang jelek, saat dikabulkan oleh Allah doa, ucapanmu akan terjadi. Makanya walaupun marah kayak apa, jaga ya emosi, jangan terlalu, kemudian bicaranya jaga kontrol, jangan sampai kata-kata jelek keluar. Lebih baik dicubit daripada dikata-katai jelek. Seandainya orang tua tega nyubit, lebih baik cubit cuma sakit telinganya atau sakit badannya, kulitnya. Tapi kalau doa dari kata-katamu yang jelek, Allah kabulkan, terjadi yang jelek pada anakmu, enggak bisa dirubah. Kalau cuma dicubit, paling besok sudah hilang. Ya, kalau cuma diselentik, paling sebentar sudah hilang. Tapi doamu yang jelek, selamanya akan menjadi musibah petaka buat anakmu. Hati-hati. Ini penting buat para ummahat, para abah. Karena ucapan sekali kita bicara, dikabulkan. Na'udzubillah, anak jadi seperti yang kita bilang tadi, dibilang setan, na'udzubillah mamanya. Anak berubah. Wataknya jadi jelek, siapa yang rugi kita? Kenapa? Kaummu sendiri mendoakan jelek buat dia. Hati-hati. Ya. Jadi yang sudah sering memarahi tolong disabari, jangan sampai terus-terus ya. Karena dengan cara memarahi anak terus-terus tidak baik. Nanti anaknya jadi pemarah. Kenapa anakku jadi pemarah? Lalu tiap hari dimarahi, yang tadinya anak gak tahu caranya marah. Tiap hari uminya marah, bapaknya ikut marah, dimarah terus. Lama-lama anak jadi apa? Pemarah. Tapi kalau uminya ramah, bapaknya ramah, anaknya akan ramah. Dan percaya, praktekkan saja. Ya? Nah, yang direkam tiap hari, uminya marah, terekam. Bapaknya marah, terekam. Caranya marah, diajari langsung. Kalau marah, melotot tangan apa, matanya, mulutnya maju, tangannya mukul. Oh, gitu caranya marah, Umi. Tiap hari dapat begitu, anaknya pinter. Enggak berani mukul bapak ibunya, mukul adiknya, mukul temannya. Jadi anak pemarah. Siapa yang rugi? Bukan tetangga, kita sendiri. Hey, barakallahu fikum. Pertanyaan panjang ini. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kepada Ustaz. Amin. Ustaz, ibu saya mempunyai wasiat ketika beliau meninggal nanti, beliau ingin dikuburkan di pekuburan umum yang berdekatan dengan kuburan saudara-saudara yang lain, saudara-saudara yang lain. Di kuburan umum tersebut memang sudah ada tempat disediakan untuk beliau dekat dengan para saudaranya dan beliau menginginkan hal itu. Alasan beliau ketika para keluarga-keluarga yang lain pergi ziarah kubur, nantinya mereka tidak perlu pergi ke tempat pekuburan lain karena beliau ada di sana dikuburkan bersama saudara-saudaranya. Dan ibu pun alhamdulillah tidak menginginkan kuburannya diberi batu nisan yang mempunyai tulisan, hanya batu biasa yang sebagai penanda. Hanya saja saya sebagai anak ingin menguburkan ibu saya di tempat pekuburan yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Yang dimana tempat tersebut pekuburan tidak ada sama sekali menggunakan batu nisan yang bertulis, hanya batu biasa sebagai penanda. Apakah saya berdosa tidak berbakti pada orang, pada ibu saya? Ketika nantinya beliau mendahului saya, wafatnya saya tidak tunaikan sebagaimana yang beliau inginkan, karena beliau ingin sekali dikuburkan berdekatan dengan para saudara-saudaranya. Nah, bismillah, alhamdulillah, pertanyaan status masalah pemakaman. Yang penting pertama, ibu dikuburkan bersama pemakaman kaum muslimin. Yang penting bersama kaum muslimin. Jangan dicampur dengan pekuburan yang campur orang-orang non-muslim. Jangan. Sebab beda doanya saat kita melewati kuburan-pekuburan mukmin dengan kita melewati pekuburan-pekuburan orang-orang kafir. Beda doanya. Ya, kalau orang mukmin kita doakan rahmat, kebaikan buat mereka. Assalamualaikum ya ahli diyar, begitu. Kalau pekuburan orang-orang kafir, ya kita doakan laknat. Maka jangan ibu kita di pemakaman yang begitu. Kalau memang sudah ini tadi pemakaman-pemakaman saudara-saudara itu muslim, di situ tempatnya muslim, tidak mengapa dikuburkan di situ, karena wasiat orang tua minta di situ, dan kita dikubur sesuai dengan tuntunan yang kita tahu, ya, sesuai dengan syariat yang kita bisa, kita laksanakan sesuai dengan itu. Adapun ketika saudara-saudaranya menziarahinya, itu bukan tanggung jawab kita, bukan urusan kita, hanya kita perlu memberi nasihat kepada mereka. Tapi kalau ibu yang bertanya ini masih hidup ibunya, mohon kepada ibu mumpung masih ada waktu, masih ketemu, kalau nanti ibu meninggal, kami kubur di sini, ya, mohon kalau masih hidup, diminta izinnya saja. Sehingga Anda tidak melanggar wasiatnya. Kecuali sudah meninggal dunia, sudah terjadi, ya sudah, urusan mereka yang ziarah kubur. Kita sebagai ahli waris mendoakan saja. Wallah alam bisawab, barakallahu fikum. Pertanyaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pandangan Islam jika seorang mantan istri suka menceritakan aib mantan suaminya ke anak-anaknya? Berdosa. Berdosa. Dan ini termasuk pelanggaran syariat yang berat. Menceritakan aib orang lain, apalagi ini menceritakan aib seorang bapak kepada anak. Walaupun dia bukan istrinya lagi, tapi dia juga adalah mantan istri bapaknya. Ya, tidak boleh. Ya, apalagi ada kaitannya seperti tidak boleh. Karena akan menjatuhkan martabat bapak di hadapan anak. Ya. Dan perintahnya Rasulullah SAW, perintah dari Allah Ta'ala, kita harus apa? Jaga rahasia saudara kita, jaga kehormatan saudara kita. Al-mu'minu atau al-muslimu akhul muslim. Layaknimuhu, layakduluhu. Seorang muslim, saudara muslim yang lain, tidak boleh kita mendolimi, tidak boleh kita merendahkan, meremehkan. Bahkan kita enggak boleh, kata Allah Ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'dho. Jangan ghibah sebagian kalian atau sebagian yang lain. Enggak boleh. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Afan Ustaz, saya mau bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa laki-laki diharamkan memakai kain sutra. Apakah bantal yang terbuat dari bahan sutra termasuk haram digunakan laki-laki? Setahu kami yang digunakan untuk baju. Adapun bantal itu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai wanita. Nah, kalau dipakai untuk sarung bantal kan bukan dipakai untuk baju. Apa laki-laki pakai bantal terus kemana-mana? Ya tidaklah. Yang kami tahu, barakallahu fikum, adalah ketika itu dipakai untuk baju. Gak boleh dipakai. Baju atau yang dipakai laki-laki, ya sarung, baju, sorban, jaket, atau jas, jangan. Ya. Wallah alam bisawab, barakallahu fikum. Kalau dipakai untuk sarung bantal, wallah alam, karena itu dia ada kaitan dengan badan, terpisah. Dia bisa dipakai laki dan wanita, jadi kita nggak bisa, ya, nanti kalau lebih jelas lagi pada Al-Ustaz Al-Fadhil Sasarbini, insyaAllah, barakallahu fikum. Bagaimana kiat-kiat sabar dalam mendidik anak? Dalam proses mengajar kadang anak-anak suka bermain dan kurang fokus baik. Antum harus tahu, anak balita itu tidak bisa fokus. Di bawah 7 tahun, ya 5 tahun ke bawah tidak bisa fokus. 5 sampai 7 tahun mulai. Dia akan fokus kalau dirangsang atau stimulasi ada sesuatu yang membuat dia konsentrasi. Tapi itu masih sebentar. Tapi setelah 7 tahun ke atas mulai fokus. Mulai mumayis. Makanya ngajar anak TK sama SD beda. Ya, ngajar kelas SD sama SMP SMA beda. Yang SMP dengan orang tua kayak antum dewasa beda. Nah gitu, maka ada tingkatan-tingkatan beda-beda. Nah untuk tingkat anak-anak TK itu tidak bisa fokus duduk terus terus nggak bisa. Sebentar satu huruf dibaca, tanya yang lain. Baca lagi satu baris, bicara yang lain. Itu biasa. Itulah perlunya seorang ibu di rumah duduk ngajari anaknya. Kalau bapaknya cari nafkah, ya ibunya di rumah. Karena yang paham betul karakter anak itu ibunya. Dan yang sabar ibunya, kalau pembantu enggak bakalan. Ya. Ibulah sabar. Ya caranya sabar, kenali anakmu. Oh caranya begitu. Dan memang anak-anak enggak bisa untuk fokus, tidak bisa begini, sulit untuk fokus. Serius, anak-anak terutama balita atau anak-anak TK usianya. Maka dikatakan anak TK itu belajar, bermain, bermain, belajar. Itu dipadu. Suruh belajar toh gak ada permainannya gak bisa. Main toh gak belajar bodoh. Main toh gak ada belajarnya bodoh. Belajar toh gak ada permainannya gak betah. Dipadu. Sehingga di mana ada TK ada tempat main-mainannya. Entah itu tangga-tangga bermain, luncur-luncur bermain. Karena memang dunianya. Di sekolah pun di kelas fokus sebentar main lagi. Ya harus sabar. Harus mengerti dunia anak-anak begitu. Makanya Rasulullah SAW ketika mengajari pada anak-anak berjalan dengan mereka sampai beliau kadang menjadi kuda-kudaan, cucu beliau Hasan Husain naik. Sampai Umar bin Khattab mengatakan sungguh sebaik-baik kuda adalah kuda yang kau naiki ini. Dan kata beliau sebaik-baik penunggang kuda adalah yang di punggungku ini. Anda tahu bagaimana kepahlawanannya? Termasuk ya, Husain itu jago perang, nunggang kuda, berpanah, tombak, ya. Beliau katakan sebaik-baik penunggang kuda nanti ini. Dan masya Allah, artinya beliau sambil begitu bermain, ini seorang Rasul, ya, utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain dengan cucu begitu. Bukan hanya cucunya saja, kadang anak-anak yang lain kayak tadi saya bisa contohkan, anaknya Bani Abbas berlari kejar beliau lalu. Namanya anak bermain, tubuh kanan depan, belakang kiri. Baik, apakah ada larangan mencubit anak dalam Islam? Yang dilarang jangan doakan jelek. Nyubit itu lebih ringan dampaknya, paling cuma sakit sebentar. Tapi kata-kata yang jelek itu bahaya akan mengena kepada anak dan terus keburukannya na'udzubillah. Sehingga ibu-ibu daripada marah berkata jelek, ya kalau mau cubit lebih ringan resikonya. Tapi kalau bisa cubitnya tidak, kata-katanya doa yang baik. Itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Bagaimana menghilangkan kebiasaan orang tua mendiamkan anak dengan menyodorkan tontonan pada HP, adakah tip untuk anak tenang? Jangan dibiasakan. Ya, dengan yang seperti ini, sebab tidak akan membawa kebaikan, tapi alihkan kepada yang lebih bermanfaat. Sungguh berat menghadapi dunia sekarang ini yang kita rasakan sendiri, dan antum sendiri rasakan juga, anak-anak kita kepengaruh dengan teman-teman bermainnya, teman-teman sebayanya, ya, terpengaruh dengan dunia mayanya, berat, ya. Dan memang diem, kayak banyak ibu-ibu anaknya daripada ganggu, pegang ibunya masak, ibunya ini, ibunya itu. Bahkan, ya itu. Ini yang tadi kami sampaikan Imam Ibnu Qayyim, caranya bukan begitu memang. Beri mainan, tapi yang tidak ada dampak buruknya. ya. Bukan tontonan tapi mainan, beda ya. Tontonan dan mainan beda. Ya, karena tontonan gak bisa jadi tuntunan yang sekarang. Mainan masih mending, dia bermain sibuk dengan permainannya. Kalau nonton sibuk matanya saja nyibuk. Ini enggak berkembang nanti. Maka ada edukatif alat permainan yang anak-anak berkembang. Balok-balok susun, bikin rumah-rumahan, bikin mobil-mobilan, bikin apa. Anak perempuan mainan masak-masakan, berbagai macam alat-alat perabot yang ada. Itu semua akan mendidik dia berkembang. Tapi kalau pegang HP ya sudah diem-diem gitu. Itu sudah beda lagi. Ya, barakallahu fikum. Memang diem tapi beda lagi dampaknya. Nas'alullah salamah afiyah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah selamatkan kita, anak-anak kita dari dampak buruk ini. Bagaimana cara mendidik anak yang berani melawan orang tuanya? Karena selalu dibela oleh kakeknya dan neneknya. Serta kakek dan neneknya selalu merendahkan kami, anak-anaknya. Barakallahu fiik. Inilah pentingnya hidup mandiri rumah sendiri. Ya, tidak numpang orang tua terus-terus. Kalau masih campur dengan orang tua, repot. Atau mungkin ini orang tua sudah sepuh dan tua ikut bersama kita, bisa jadi. Tapi tampaknya ini perlu dilihat lagi. Pentingnya ya, bapak ibu, ya ini suami istri, ada kekompakan, ada kesamaan visi dan misi dalam pendidikan anak. Ya, tapi kalau orang tua ikut campur, bapaknya atau neneknya, kakeknya ikut campur, ini repot. Ya, suami istri saja, istri sedang marah kepada anaknya, ngomong nasihati maksudnya. Suami bela itu juga nanti akan beda. Merasa anak ada pembenaran dari bapak. Tapi bapak diam saja, biarkan dulu uminya bicara. Selesai. Kalau memang salah dalam ucapannya, nanti negurnya di dalam kamar. Jangan di depan anak. Sehingga yang tadinya uminya marahi anak, bapaknya tidak terima karena uminya ngomongnya salah, uminya ditegur malah tambah marah, bapak sama jadi malah marah. Kelahi. Ya, marah-marahan. Anak nonton. Loh, tadi marah ke saya kok malah habis sama umi saling marah. Anaknya nonton. Karena tidak ada, yaitu mestinya ketika ibunya sudah nasihati anaknya, dengar, biarin. Kalau ada salah, nanti setelah masuk di kamar, berdua sama istri, sampaikan, afan sayangku tadi, ya, kamu ngomong sama anak begini-begini, kan gak pas. Mestinya begini. Ya, kalau sudah kumpul semua, tinggal ngomong, nah, besok jangan bikin hal yang begitu lagi, jadi umimu marah, gak bagus. Kamu dimarahin gak suka toh. Ya, umi marah juga gak baik, marah-marah terus, maka kamu jangan bikin masalah terus, gitu. Jadi abinya bijaksana, ya, sehingga itulah yang diharapkan kebaikan memang. Cuma ya barakallahu fikum, itu semua harus dengan ilmu, ya. Praktikkan ilmunya. Nah, tapi kalau ada kakek nenek, tambah runyam lagi. Kita ngomong selalu dibela, ngomong bela, akhirnya cucu cenderung dekat sama kakek neneknya. Cucu nggak dengar orang tuanya. Nah ini orang tuanya marah lari ke neneknya. Orang tuanya ngomong lari ke neneknya. Jadi pelarian neneknya. Dan namanya kakek nenek kepada cucu beda dengan anak. Antum merasa sendiri. Dulu antum sekolah minta uang saku dimarah. Dulu gak mau kerja dimarah. Cucu gak pernah disuruh kerja dikasih uang terus. Iya tak? Beda. Karena apa? Ya tentunya antum anaknya. Tapi cucu, bukan anaknya dia. Mau marah, malu sama mantunya. Ya. Jadinya dibiarkan. Dan ini pemanjaan yang tidak tepat seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq. Orang tua telah mengajarkan dan mendidik anak-anaknya dengan adab dan akhlak. Namun ada keluarga yang hampir setiap hari memberikan tontonan yang tidak bermanfaat pada anak-anak kami. Setelah kami tegur, namun ya, Iwan ini seperti tidak peduli. Tolong nasihatnya ini. Baik, kafilah barakallahu fikum. Pendidikan ini kan mencakup tiga unsur. Pertama, rumah, yaitu bapak ibunya. Yang kedua, lingkungan, yaitu sekitar kita, teman-temannya, saudara-saudaranya. Terus formal di sekolahnya, guru-gurunya. Kita harus bisa memilih, memilah. Di rumah jelas sudah memilih istri solihah, dididik dengan Quran dan sunnah. Pilih lingkungan yang nyunah, minimal lingkungan yang baik. Lingkungan yang mendukung untuk soleh anak-anak kita. Teman-temannya juga baik mereka. Tinggal pilih sekolahnya. Nah, kalau ternyata ada saudara kita masih seperti ini, ditegur secara baik, diajak diskusi. Karena Allah perintah kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau engkau ingin ajak kepada agama Allah dengan cara hikmah, kalau dia sudah ngerti tapi kok dia lupa, wajadilhum billati ahsan, coba dialog. Ya, diajak dialog supaya dia terbuka, sadar kalau perlakuannya itu keliru. Ya, dengan musyawarah, barakallahu fikum. Supaya tidak salah paham dengan saudara, dengan keluarga, begitu. Macam kita punya kakak, anak kita main ke rumahnya, disuruh nonton televisi. Ya, kita bilang, kakak, bukan saya melarang anak saya main ke sini, tapi tolong kalau ada main ke sini, kalau bisa dimatikan dulu itunya. Lu anakmu yang senang? Iya, senang, tapi justru kalau senang dituruti, nanti saya kewalahan nasihatinya. Ya, itu didiskusikan dengan saudara kita biar enggak jadi salah paham, barakallahu fikum. Mohon minta terakhir pertanyaannya, bagaimana cara menjauhkan anak-anak kami dari ikhwan yang merupakan keluarga sebelumnya hampir memperkosa sehingga ada rasa trauma di hati kami. Bolehkah kami melarangnya datang ke rumah kami karena rasa khawatir terhadap anak gadis kami? Nas'alu salamafiyah. Yang seperti ini harus ditegaskan dan diperingatkan dengan keras. Dalam bentuk sadud dari'ah, menutup pintu musibah yang besar. Ya, dan bagusnya yang bersangkutan segera menikah, supaya tenang. Tapi kalau dia sudah menikah masih seperti ini perlu disikapi. Demi menjaga ya, anak-anak kita dimohon jangan datang. Karena sudah nikah masih mau begitu, ini bahaya. Ya, khawatir tanaman kita kan dirusaknya. Jangan sampai terjadi wa'iyadzubillah. Tapi kalau ya masih muda suruh nikah biar tenang. Kalau sudah waktunya menikah, barakallahu fikum, dan tetap nasihati dia ya dengan nasihat yang baik dan peringatkan dengan yang baik supaya niat-niat jelek itu hilang. Jangan sampai syaitan terus ya membisikkan, mengingatkan sehingga dia nekat. Jangan sampai. Nah, makanya perlu lihat kalau memang masih ada trauma, ya sampaikan saya trauma, antum jangan datang dulu. Sampaikan saja saya trauma, antum jangan datang dulu. Tolong, tolong jangan datang. Bisa saja, karena hak antum memberi larangan, apalagi suami hak untuk ya tidak memasukkan orang yang seperti ini ke rumah. Dan istri nurut. Kalau dia datang, bilang suamiku nggak izinkan ke rumah, maaf. Kalau mau datang izin suami dulu. Ya suami yang tegas, kamu nggak boleh datang. Sampai trauma aku hilang, begitu. Sampai trauma, jangan datang ke rumah, gak apa-apa. Melarang karena masih ada trauma, gak apa-apa. Karena itu menjaga, supaya dia sadar. Barakallahu fikum. Barangkali wa barakallahu fikum, ini pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, kami coba menjawabnya. Tentunya di atas kami masih banyak yang lebih alim dari kami. Mohonlah yang tidak puas dengan jawaban ini, ditanyakan kepada asatidzah yang di atas kami. Dan hal-hal yang berkenan dengan fikih dan yang sebagainya, ada Ustaz Sarbini yang sering datang ke sini, alhamdulillah bisa antum tanyakan agar lebih jelas lagi. Na'am barakallahu fikum, semoga yang kita kaji berkenaan dengan materi tadi Allah berikan manfaat buat kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Semoga Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbul Alamin. Kalau ada tutur kata kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Kami taubat kepada Allah atas kesalahan. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang, bintang ya.